Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhtathatuha wa kullu muhtathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwan azakumullah, alhamdulillah hari ini kita diberikan kemudahan untuk kita dimudahkan untuk melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Sunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai pada halaman 119. Ini tentang As-Sami' Al-Basir. Kita kemarin sudah bahas secara panjang lebar. Ya. Dan di dalam ayat ini disebutkan di sini. Fa fi hadhil ayatil karimati itsbatus sam'i. Itsbatus sam'i isman min asma'illah wal basir. Isman min asma'illah. Di dalam ayat ini, ayat yang mulia ini, ini ada penetapan bahwasanya Allah itu mempunyai nama apa? As-Sami', yang maha mendengar, yang senantiasa mendengar. Isman min asma'illah, satu dari nama, dari seluruh nama Allah yang baik. Artinya di sini adalah yang termasuk nama Allah Azza wa Jalla. As-Sami' wal-Basir dan juga Al-Basir. Isman min asma'illah. Kenapa disebutkan di sini isman min asma'illah? Kenapa tidak dikatakan min asma'illah? Ada yang tahu? Dikatakan di situ adalah apa? Isman min asma'illah. Tidak dikatakan di situ adalah min asma'illah. Paham enggak maksudnya? Maksudnya paham? Hah? Jadi gini. Ini ana katakan isman min asma'illah, ana hilangkan ismannya. As-Sami' itsbatu as-Sami'i min asma'illah. Penetapan As-Sami' yang maha mendengar ini termasuk nama Allah Azza wa Jalla. Kalau di sini isman min asma'illah, satu nama dari beberapa nama Allah Azza wa Jalla atau dari seluruh nama Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang apa yang membedakan keduanya? Apa yang membedakan isbatus sami'i min asma'illah dan disebutkan isman min asma'illah? Pertama, yang membedakan adalah kebiasaan orang Arab dalam tikrar, yaitu tikrar juz likul, mengulangi suatu yang bagian itu untuk menjangkau seluruhnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ini sebagai bentuk penegasan. Kalau dikatakan isman min asma'illah, ay walaysa lahu didduhu. Itu tidak ada lawannya. Artinya di sini adalah isman min asma'illah, maksudnya adalah ini adalah salah satu dari nama-nama Allah Azza wa Jal. Sedangkan nama-nama Allah Azza wa Jal itu ada berapa? Si sabar. Ini adalah bentuk pertanyaan. Ini suatu bagian yang paling menyenangkan dalam kajian kita ini. Sing siap ora siap kudu ditakoni. Sing ngantuk ora ngantuk, sing ngantuk lebih ditakoni. Ya. Gimana Pak Lukman? Pak Tono sehat? Bagaimana? Apakah merasa terintimidasi dengan pertanyaan tadi? Alhamdulillah. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan antum semangat lagi. Ya. Ya. Ya. Mas Dwi, berapa nama-nama Allah itu? Dalilnya apa? Ya, apa? Allahu barik. Wazadakallahu hirsan. Zal, apa lu marah? Apa? Hah? Dikit. Wira dikit. Duikit. Ya. Mas Fidat. Dalilnya apa Mas Fidat? Ustaz kok mesti nakoki dalil lo? Kita kan bukan ahli dalil. Ya, enggak ada yang menuntut kita sebagai ahli dalil. Tapi manakala antum itu mendapati suatu permasalahan, kemudian antum tahu dalilnya. Dan itu diulang terus, diulang terus, diulang lagi. Terus dengan izin Allah Azza wa Jalla nanti akan hafal. Karena al-fahmu bitikror, kefahaman itu dengan diulang-ulang. Antum lihat, Pak Buang itu bukan hanya gagalnya sekali dua kali loh untuk menjawab tahun meninggalnya. Ya. Pak Tono, Pak Lukman, sudah kenal belum sama Pak Buang? Ayo. Kira-kira usia beliau apa? Berapa beliau? 90-an, Masya Allah. Masya Allah. Beliau bukan begawan, Pak. Atau Wali Songo. Eh, 70, Pak. Satu, ya. 71, Pak. Allah yahfaduk. Ya. Pak Buang itu dulu kalau ditanya beliau diem, mau jawab juga gak ada jawabannya. Tapi begitu habis itu beliau nulis jawabannya, satu jawaban dengan dua jawaban, kemudian diringkas sama beliau dan dibukukan buku kecil. Kalau beliau datang lebih awal, beliau membaca itu lebih dahulu. Lewat coklat lomba, mantap nih mas. Latihan barbel. Tahu orang ras tahu jazakallah lomba. Nah, ini salah satu bentuk al-fahmu bitikror. Jadi kalaupun antum sekarang tidak bisa menjawab atau belum bisa menjawab, itu bukan aib. Kita semuanya belajar di sini dan biasakan antum itu merasa tertantang dengan kesalahan. Watki ala khati'atik. Ini hadisnya sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud. Tapi terkadang ketika kita salah, kita ketawa. Harusnya nangis. Dan saat itu pertama kali Anda mendengar hadis itu ada di Surabaya, Pak. Ketika di Al-Irsad Surabaya, ya, Ustaz Mubarak wa Mu'alim Habibullah mengatakan, "La tadhak 'ala khati'atik, wabki 'ala khati'atik." Ya. Jangan engkau itu tertawa dengan kesalahanmu. Jadi kalau engkau kesalah, antum harusnya nangis, bukan tertawa. Ya. Jadinya kita nangis terus, enggak, karena enggak minta antum untuk nangis. Artinya di situ ada bentuk penyesalan, bukan kemudian antum bangga dengan kesalahan tersebut. Dan antum meminta kepada Allah Azza wa Jalla pemahaman. Karena yang di hadapan antum ini semuanya gudul, antum enggak paham, tapi sesungguhnya yang memberikan pemahaman adalah Allah Azza wa Jalla, bukan anak, bukan kitab ini, bukan kedatangan antum di sini, tapi Allah Azza wa Jalla yang memberikan kemudahan dalam memahaminya. Makanya selama ketika antum itu duduk di majlis ilmu, itu tidak ada larangan untuk antum itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma faqihni fiddin, Allahumma faqihni fiddin, Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah, berikan kefahaman kepadaku dalam agamaku. Ya Allah, berikan kefahamanku dalam agamamu. Ya kalau misalnya antum kajian ilmu seperti ini, antum ngantuk atau antum sibuk dengan HP atau antum sibuk dengan sesuatu yang kurang manfaat, itu nanti antum yang rugi. Antum yang rugi. Ya. Nah, kita lanjutkan. Wa hadani ismani mimma yata'allaqu bil imani bima salasatu umurin. Bihima salasatu umurin. Li'annahuma muta'addiyani. Fa nu'minu bis-sami'i isman wa bis-sam'i sifatan. Wa bi annahu yasma'u hukman wa atharan wa kadhalika yuqalu fil basari. Jadi ini membedakan antara orang yang belajar bahasa Arab dan tidak belajar bahasa Arab. Ada wazan. Bahasa Arab itu adalah apa? Ya, al-fa'lu. Dan ada wazan al-fa'ilu. Wazan al-fa'ilu menunjukkan terus-menerus. Tidak hanya sekali. Contohnya di sini, wa hadani ismani mimma yata'allaqu bil imani bima salasatu umurin. Ini adalah dua nama ini, As-Sami dan Al-Basir, ini adalah dua nama yang berkaitan dengan iman dan di situ mencakup tiga perkara. Yang pertama di sini, li'annahuma muta'addiyani. Karena ini adalah fi'il yang membutuhkan objek muta'addi. Dua-duanya muta'addi, walaysa laziman, bisa berdiri sendiri, tidak. Dia harus membutuhkan objek, objek penderita. Wait. Bismillah. Oleh karena itu di sini, ya, yang pertama karena keduanya itu muta'addi. Ya, muta'addi itu tidak membutuhkan objek penderita. Fa nu'minu bis-sami'i isman, dan kita mengimani as-sami' itu adalah nama. Was-sam'i wa bis-sam'i sifatan. Dan sam'i, as-sam'u ini adalah sifat. Sebagaimana di ayat kita pernah bahas apa? Apa? Nama Allah Azza wa Jalla itu tidak ada yang sebutannya apa? As-Sani. Tapi Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat apa? Sun'allahi. Ya. Di Al-An'am ayat 188, sunallahi alladhi atqana kulla syai'in. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Tapi di sini sunallahi alladhi atqana kulla syai'in tidak menjadikan Allah itu bunyi nama as-sani' atau as-sani', tidak ada. Tapi yang ada adalah al-khaliq. Al-khaliq yang mencipta. Paham sampai sini ya? Ya. Oleh karena itu, kalau tadi kaitannya dengan Asmaul Husna, betul 99 yang ada di apa? Al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana hadis yang diriatkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad, takliknya sahih dari Takliq Syalbani dan juga kitab Sunan Baihaqi dan yang lainnya, ya, menyebutkan inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya bagi Allah itu mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menjaganya, mengaplikasikannya, menerapkannya dalam setiap doa dan kesempatan, maka dia akan masuk surga. Ya. Dan yang kedua, dalil bahwasannya jumlah sifat-sifat dan nama-nama Allah itu lebih dari 99. Ini adalah tentang doaul karb. Doanya karb, gundah gulana. Yang diriatkan oleh Imam Ahmad. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw isata fil 'ilmi al-ghaibi indak. Paham? Jadi as'aluka bi kulli ismin huwa laka. Aku meminta, ya Allah, aku meminta dengan segala nama yang kau punyai. Satu saja gak apa-apa. Ya. Kemudian, ya. As'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka, yang kau berikan kepada dirimu. Au anzaltahu fi kitabika, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau yang kau ajarkan kepada seorang dari hamba-Mu. Au tsa'tal fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau yang kau khususkan dalam ilmu ghaib yang hanya engkau saja mengetahui. Itu menunjukkan apa? Allah Azza wa Jalla itu mempunyai lebih dari 99. 99 itu yang diturunkan dalam kitab dan yang diajarkan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Tapi di situ masih ada dua cakupan. Cakupannya apa? Hah? Ismin huwa lak. Semua nama yang engkau punyai. Antum tidak tahu mengetahui tentang nama-nama yang Allah hanya sebutkan untuk dirinya saja. Paham enggak? Ya, sehingga di sini tentang isbatul udun, menetapkan ada telinga. Wa kadzalika la yalzamu min isbatil basri lillahi ta'ala isbatul ain. Ini orang-orang dari ini apa? Qadariyah, Murji'ah dan sebagainya. Tentang apa? Dan ini terakhirnya itu dari apa? Al-Asy'ari. Asy'ariyah. Dia mengatakan, "Tsumma i'lam, maka ketahuilah, annahu la yalzamu min isbatis sam'i lillahi ta'ala isbatul udhun." Tidak mengharuskan orang itu menetapkan Allah itu as-sam, punya penglihatan, punya pendengaran, ya. Dan itu termasuk isbatul udun, termasuk penetapan bahwasanya di Allah itu punya telinga. Wa kadzalika la yalzamu min isbatil basari lillahi ta'ala isbatul ain, maka tidak boleh mengharuskan bagi Allah itu penetapan tentang apa? Tentang isbatul ain, tentang kokohnya penglihatan, maka tidak boleh juga. Ya. Wa li hadza naqul la nusbitu lillahi udunan. Li'annahu lam yarid anna Allah ta'ala udhunan. Oh, adian di sini. Enggak, lebih udhunan biasa. Wa nusbitu lillahi ta'ala aynan la bihadil ayati. Lakin bi ayatin ukhra misla qawlihi ta'ala walitusna'a ala ayni Taha. Ayat 39. Wa qawluhu ta'ala tajrimi bi ayunina. Surat Al-Qamar ayat 14. Antum di situ apa? Menjelaskan apa? Ini kelas untuk tahu ini. Ini kelas untuk merendam minyak dan bawang putih, bawang merah. Jadi itu bikin kaldu sendiri, direndam seperti ini 2 hari. Itu mau dipakai gimana pun tetap renyah. Ilmu loh. Ya, lanjut lagi. Waliha dan aku luna nusbitu lillahi udunan li'annahu lam yarid anna Allah ta'ala udunan wa nusbitu lillahi ta'ala aynan la bihadil ayah lakin bi ayatin ukhra mitla qawlihi ta'ala wa tusna'a ala ayni wa qawlihi ta'ala tajrim bi ayunina. Maka kita katakan, kita tidak menetapkan bagi Allah itu telinga. Telinga maksudnya zatnya seperti manusia, tidak ada. Li'annahum lam yarid annallaha ta'ala udunan. Karena tidak ada dalilnya dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah Azza wa Jalla mempunyai 2 telinga atau telinga saja, enggak ada. Wa nusbitu lillahi ta'ala aynan bihadil ayah. Dan kita menetapkan bagi Allah itu ada mata. Namun tidak dalam ayat ini. Lakin bi ayatin ukhra, namun dengan ayat-ayat yang lainnya, mithlu qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa litusna'a 'ala 'aini. Ya. Ini di surat Toha. Toha ini surat keberapa nih? Hah? 20-an. Ya. Ini di Toha ayat 39. Iya, betul lah tuh. Kok ya panas ya? Ayo, jek lah ya. Boleh. Ini gak usah, kencang-kencang. Kalau nanti 5, anak ikut mundur. Iya. Jadi di Toha ayat 39 anikdi fihi fit tabuti faqdi fihi fil yammi falyulqihi al yammu bisahili ya'khudhu aduwwu li wa aduwwu lah wa alqaytu alayka mahabbatan minni walitusna'a ala ayni. Ini ayat yang ke-39, ya, yaitu letakkanlah ia Musa di dalam peti, kemudian lemparkan ia ke sungai Nil, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya, dan aku telah melimpahkan kepada kasih sayang dan orang-orang kafir, kepada kasih sayangmu yang datang dariku, ya, dan supaya engkau diasuh di bawah pengasuhanku. Ya, ini sudah mulai kurang minum, jadi seperti itulah. Wa qawlihi ta'ala tajri bi ayunina. Jadi walitusna'a 'ala aini. Ini kaitannya dengan apa? Walitusna'a 'ala aini. Dan supaya engkau diasuh di bawah pengawasanku. Ya. Di surat Qamar ayat 14, di surat Al-Qamar ayat 14 dijelaskan di sini, tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir, dan yang berlayar dengan pemeliharaan engkau sebagai belasan bagi orang-orang yang diingkari, Nabi Nuh. Nah, ini jelaskan. Fa in qala qa'il limadza la taqulun innahu min luzumi sam'i isbatul udun. Ini dari tadi antum itu berbicara tentang apa? Tentang masalah filsafat, pola pikir, pendekatan, pola pikir, logika yang semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan antum untuk mendapatkannya. Jadi yang tadi, ketika misalnya bahwasanya Allah itu Sami', Allah itu Basir, tidak harus antum itu menyamakan dengan manusia. Bahwasanya kalau Allah itu punya telinga, kita berarti punya telinga juga. Ataupun sebaliknya, kita punya telinga, pasti Allah punya telinga. Itu enggak boleh seperti itu. La ya'lamul ghaiba illallah, dan itu termasuk yang ghaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali yang Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang disebutkan di sini mentah no. Zau. Nyandak merah. Tidak apa. Bismillah. Ditumpangi saya juga pilih ini. Ya, saya kena. Biar semuanya dapat barokah. Ayo. Jadi di sini fa in qila ma taquluna fi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam ma adina Allahu li syai'in ma adina lin nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil qur'ani yajharu bih fa qala ma adina qulna adina huna bi ma'na istama'a fa qala yuqalu adina huna bi ma'na al idn idn bi ma'na al idni al qadari al qawni lakin awal as-sahu wa huwa anna adina bima'na istama'a wa la yalzamu min al-istima'i illa bisama' amma isbatul udun fal-udunu shay'un akhar fawqa as-sama' wa lidhalika law kuti'at udunu wahidin fa'innahu yasma'u li'anna as-sama' min al-dakhili لأن السمع من الداخل وهذه الأذن إنما كانت على هذه الصفة على هذه الصفة من أجل تنظيم الدخول الهواء إلى إلى سماخ الأذن لأن الصوت له هواء يدفعه فلو جاء عدل الأصوات على أذنه وهي مخروقة فقط بدون هذه التعارجات لأثرت لأن الإنسان دائما يسمع الأصوات لكن من حكمة الله عز وجل أن جعل هذه التعارجات لكي يأتي الصوت يمينا ويسير ويسارا فيدخل إلى السماخ بهدوء ila simakh bi khudu'in wa hadha wadihun wa lidhalika tajid al insan idha quti'at udhunah idha quti'at udhunuh taksuru alayhi al alamu min al dakhili li anna al hawa'a ya'ti bi quwwah fa yuz'i ya فيزعج السماء الداخلية قلنا أدنى kata-kata أدنى هنا بمعنى استماع أنتم tadi lihat tentang hadisnya ما أدنى الله لشيء ما أدنى لنبي أحسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. Yung Abu Mujahid, translatekan apa itu hadis ini? Stephen, aku ngambil. Oh mas, mas Abu Mujahid. Ayo Mas Dwi. Memperdengarkan. Melakukan. Ya. Hasan. Jadi ma adinallahu li syai'in ma adina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil qur'ani yajharu bih. Faqala ma adina qulna adina huna bi ma'na istama'a. Ya. Nah, di sini jelaskan. Jadi kalau misalnya di atasnya. Fa in qala qa'il limadza la taquluna innahu min nuzumi sam'i itsbatul udun? Kunna la naqulu dzalika 'alaisatil ardu tuhaddithu akhbaraha wa huwa ma 'umila 'alayha min khairin aw sharrin aw qawlin aw fi'lin wa hiya la udhuna lah. Jadi kita katakan di sini, kalau ada yang berkata, kenapa lima adalah taqulun, kenapa engkau tidak katakan innahu min nuzumi sam'i isbatul udhun, sesungguhnya termasuk ya konsekuensi dari pendengaran, Allah Maha mendengar itu adalah apa? Isbatul udhun, harus ditetapkan tentang udhun. Orang yang mendengar pasti harusnya ada udun. Iya tak? Udun ini apa? Jamaknya dari? Ya. Oh ya, udun telinga mas. Ya, udun. Nah, kulna kita katakan la naqulu dzalika. Jangan kita katakan yang demikian. Alaisa til ardu tuhadditsu akhbara. Tidakkah kelak bumi itu akan menceritakan apa saja yang terpendam darinya? Wa huwa ma 'umila 'alaiha min khairin aw syarrin aw qawlin aw fi'lin wa hiya la udhuna laha. Maka tidaklah kita katakan yang demikian. Misalnya apa? Lima adalah takul. Kenapa engkau tidak katakan bahwasannya? Innahu min luzumi sam'i isbatul udun. Karena sesungguhnya yang mengharuskan seorang itu mendengar itu adalah kaitannya dengan apa? Isbatul udun. Menetapkan apa? Telinga. Apa Mas Mustafa? Rano Kopi? Yuh! Semangat! Ini loh Mas. Maksudnya mau bantu apa no? Gaya kopi. Ewa. Allah barik. Ewa. Wis ngene-ngene iki. Engko maseh bahayane nek nerasonane ana itu. Jadi ya. Karena ini 3 hari non stop ya. Alhamdulillah aku lihat. Nah, di sini kita katakan. Qulna la naqulu dzalika. Ini tidak dikatakan seperti itu. Bahasanya tadi ada yang mengatakan lima adalah taqul ya. Kenapa engkau tidak mengatakan innahu min nuzumi sam'i itsbatul udhun? Kenapa? Termasuk untuk menetapkan sifat mendengar itu harusnya apa? Penetapan adanya udun, adanya alat pendengaran. Adanya apa? Alat pendengaran. Kulna la naqulu dzalika, kita tidak katakan yang demikian. Alaisatil ardu tuhaddithu akhbaraha? Tidakkah bumi itu menceritakan apa yang terjadi padanya? Wa huwa ma umila 'alaiha min khairin aw syarrin aw qawlin aw fi'lin wa hiya la udhuna laha. Kita katakan yang demikian itu, tidakkah bumi itu bisa menceritakan tentang apa yang terjadi padanya? Bumi loh. Sebagaimana sekarang Anda tanya kepada antum, dalil tentang benda padat, benda mati kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Dalilnya apa? Apa? Ada masih ingat? Kit. Jisi. Ya, jazakallahu. Apa dalile? Ya, apa dalile? Nek salah ki guyu. Oke. Nek salah ki guyu. Bener apa ora? Nek salah ki nangis. Karena bisa sam wabki ala khati'atik. Dan nangislah karena kesalahanmu. Ya, tapi yang terbaik itu kita nangisnya tidak ada orang melihat. Malam-malam ya, penuh dengan rasa takut dan cemas, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk bisa melakukannya setiap hari. Nah, di sini tentang isbatul udhun. Ya, udhun. Yang termasuk tentang adanya pendengaran, harus ada alat pendengaran, yaitu telinga. Qulna la naqulu dzalika, kita katakan tidak mengatakan seperti itu. Alaisatil ardu tuhadditsu akhbaraha, tidakkah bumi itu telah ya luzum sam'i, tenang menetapkan apa? Pendengaran. Isbatul udhun. Jadi kalau misalnya antum mengatakan Allah itu as-sami, apakah kemudian kita harus menetapkan bahwa bagi Allah Azza wa Jalla itu ada telinga? Sedangkan Allah Azza wa Jalla berfirman apa? Laisa kamitslihi syai. Wa huwa samiun basir. Bahasanya apa? Tentang isbat telinga tidak ada, tapi isbat maha mendengar ada. Paham enggak? Nah. Yuh, adan yuh. Yo, Mas Ron. Barik. Si, di luar ada Pak ini enggak? Enggak ada. Ya, bismillah, tawakal deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Anda melihat di sini tadi Anda mengatakan tentang apa? Kaitannya dengan bahwasannya muadzin itu suaranya kelak akan disaksikan seluruh makhluk yang Allah ciptakan, baik itu makhluk hidup maupun makhluk yang mati, itu nanti akan semuanya memberikan kesaksian. Tapi ini bukan yang dikatakan oleh ya ustadz yang cocok-cocokan itu ya, tentang cocok-cocokan akhir zaman dan yang lainnya itu naudzubillah. Ya wis mas mis. Ya. Jangan mengikuti jejaknya. Kok malah mengikuti jejaknya? Ayo, Allah mubarik. Nah, di sini bahwasannya Pak, ketika kita melakukan sesuatu, hendaknya kita menisbatkan pada dalil. Kalaupun tidak ada dalil, kita diam lebih asal. Ya. Kita lebih senang untuk dikatakan bodoh, namun sesungguhnya kita adalah berhati-hati untuk tidak mengucapkan apa saja yang kita tidak punya ilmu tentangnya, karena sesungguhnya kelak akan semuanya dimintai pertanggungjawaban. Maka disebutkan di sini al muadzinu yughfaru lahu madda sautihi wa yashhadu lahu kullu radbin wa yabisin wa syahidu sholati yaktuba lahu 25 salatan yukaffaru anhu ma bainahuma. Ini di dalam Jami' Shaghir dijelaskan oleh Syekh juga di dalam pendapat yang lainnya hadis ini sahih. Jadi muadzin itu adalah diampuni baginya sepanjang ya, sepanjang lengkingan suaranya. Antum lihat di situ. Madda sauti. Madda sauti. Sejauh lengkingannya itu bisa apa? Bisa mengenai. Ya. Bisa mengenai apa? Langsung. Ayo. Ya, Ana ngelihat Pak Lukman sama Pak siapa? Tono ini adalah tamu kita. Kalau beliau bukan tamu, tentunya Ana sudah apa? Suruh Pak minum kopi, Pak. Tapi karena beliau tamu kita, kita berikan yang pertama kali kopinya. Ya. Ini namanya kopi sehat, Pak. Tidak pakai ya guntingan. Tapi ini gilingan. Nah, jadi semuanya akan bersaksi dengan nah sebutkan al muadzinu yughfar lahu madda sautihi wa yashhadu lahu kullu radbin wa yabisin. Antum lihat di sini. Ini dalil. Dalil bahwa setiap kelak setiap makhluk yang telah Allah ciptakan, baik itu makhluk mati maupun makhluk yang hidup, kelak akan bersaksi. Ya. Ini, ya, si. Sabar mas, sabar mas, sabar aja bisa sabar. Ya, anda bisa lihat di sini. Nah, di sini jelaskan. Al-muadzinu yughfar lahu madda sautihi wa yashhadu lahu kullu radbin wa yabisin wa syahidu salati yuktabu lahu 25 salatan wa yukaffaru anhu ma bainahuma. Ar-rawi Abu Hurairah al-muhaddis as-Suyuti al-master al-jami' as-saghir. Jadi muadzin itu diampuni baginya sejauh lengkingan suaranya, dan akan bersaksi baginya setiap yang hidup maupun yang mati. Mic itu kelak akan bersaksi, Mas. Meja itu, laci itu akan bersaksi. Antum sudah pernah diapain? Ya, tentunya dari tentang kebaikan. Ya. Makanya disebutkan di sini adalah wa syahidus shalah yuktabu lahu 25 salatan. Ditulis baginya 25 keutamaan bagi orang yang mau sholat di masjid. Wa yukaffaru anhu ma bainahuma. Nah, sudah waktunya untuk isya. Yang jelas di sini adalah muadzin itu diampuni dosanya ketika lengkingan suaranya itu menggema kemana-mana. Tapi kalau antum itu adanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngantuk Mas. Ya. Mas Mustafa dengar itu, astag, kerukupan mana ya? Tambah Allahu barik ya. Ya. Ini salah satu contoh saja. Jadi harus dengan suara yang tegas, dan dalam lafaz yang lainnya Bilal itu waktu itu Abdullah bin Amr itu pernah menginginkan untuk membantu Nabi SAW untuk adzan. La mur Bilal fa innahu amda sautan minka. Perintahkanlah kepada Bilal, sesungguhnya suaranya Bilal itu lebih menggema daripada suaramu. Lebih bassnya, kerasnya itu dapat semuanya Bilal. Itu menunjukkan bahwasanya bagaimana Allah Azza wa Jalla itu apa, memilih sahabat-sahabat yang sangat-sangat semangat untuk menemani nabinya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita di Kota Magelang ini bisa mempunyai ma'had, ya. Dari ma'had tahfidz Quran, ma'had belajar bahasa Arab dan yang lainnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkannya. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya, semoga bermanfaat. Dan saya ingatkan kepada antum, ketika antum sholat sendiri, itu jangan sholat di tengah-tengah, tapi gunakan sutroh. Ya, sutroh ini adalah penghalang antara tempat sujud antum dan orang yang berlalu-lalang. Ustaz, saya sholatnya di tengah-tengah sini, enggak ada yang berani lalu-lalang depan saya, Ustaz. Tak pleroi genten Ustaz. Wah, antum sholat kok melerok. Masalah itu kan. Ya. Antum kalau meleroi genten itu antum sudah salah. Karena antum itu sholat menghadap Allah Azza wa Jalla, bukan menghadap orang tersebut. Ya, kok apal-apal ya antum sama orang yang lalu lalang gitu. Ya. Makanya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, la tusolli illa ila sutratin. Janganlah engkau sholat kecuali dengan menggunakan sutroh. Sutroh itu penghalang. Jadi kalau misalnya antum datang ke masjid ini, sholatnya dekat tembok atau tiang ini, atau orang yang sedang sholat, jangan sholat sendirian di sini. Iki opo iki? Ya, seolah-olah apa? Mbok wis, kei sedekah ta aku. Saya dikasih sedekah. Ya, ini diangkat terus antum apa? Taruh di situ sutra. Dan itu kalau antum kemudian mendapati orang-orang seperti itu, antum nasihati, antum doakan kebaikan, dengan izin Allah, Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang seperti itu. Tapi jangan pernah kita itu apa, nyincingkan mata, enggak pernah menasihati, tidak pernah menegur dengan bahasa yang santun dan yang lain, tidak. Karena terkadang saudara kita melakukan banyak salahnya karena kita yang kurang. Kita kurang mendoakan, kita kurang menegur, kita kurang apa, berinteraksi dengan kebaikan kepada mereka. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.